Musicana Coleman. Kali ini saya ingin berbagi-bagi sedikit cerita tentang hobi yang saya dalami. Rap itu lebih dari yang kamu semua ketahui. Rap bukan sekedar menulis lirik dan bernyanyi. Stop salah gunakan rap untuk cari ketenaran, jika hanya mengotori menyeberanglah ke lain jalan. Karena musik ini telah banyak peminat, dari usia belia sampai dewasa sudah terlihat. Mereka senang dengar dan itu benar kawan. Selaku musisi tentang semua teman bukan lawan. Saling baku respect sesama seniman. Baku dapat pakar-pakar kasra media songan. Ada pinang cigi dari dalam noken. Kas merah mulut baru ribut pegang microphone man. This is real hip hop back in the west. And pray for my country got all this blessing. Rap kini ku bekerja, ku buat yang berbeda, yang tak semua suka. Meski begitu ku tetap fokus pada totalitas. Bebas ku bergenre, berkarya tanpa batas. Selalu ada referensi untuk tiap inspirasi. Butuh ketekunan untuk percantik intonasi. Tak asal fix, fix untuk main lips. Lips ni bukan lips, lips original song mix. Sejauh hasil yang tercapai jangan cepat puas. Teruslah menggambar hal baru dengan kuas. Ceretan mahal belum penuhi dinding masih luas. Karena ini baru setengah dari yang akan terhias. Karya ini mahal patut dihargai. Harus ada timbal balik bagi kita.